الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم وأوتيكسي الله kholakaus iku alladzi pangeran kholaka kang wis dadekake sapa ladzi pangeran kum ing sira kabeh dadekake intinem ing saking pelinat mana ni lempung cuma kodoh nuli mutusi sapa Allah ladzi mutusi ajalan ing ajal jalan ing ajal seurip wajalum musaman wajalun utawi ajal wajalun utawi ajal musaman kang mesti tentokaken iku indahu ana ngersane Allah cuma antum nuli utawi sira kabeh kutam taruna padha mamang sira kabeh wa wallahu wa wa utawi Allah iku Allahu Allah iku fis samawati tetap yang dalam piro-piro langit wafil ardilan yang dalam bumi ya'lamu selalu ngerti sapa Allah sirakum ing rahasia sira kabeh wajarakum lan ngedeng sira kabeh kaya alamulan ngerti sapa Allah paing barang taksi gunakan podong lakoni siro kabeh ini juga masih kelanjutan dari ayat 1 itu satu mengingatkan kita bahwa manusia menungso kum itu sebenarnya modalnya bahannya adalah dari tin. Tin. R racikane lempung. Dari berbagai macam sari-sari bumi. Rutin. Ada semacam kerendahan yang muncul yang ditampilkan di sini supaya kita tidak takabur bahwa awakmu iku cek ganteng cek ayu iki jane ya ming lumpur jane. Oh maksudnya sekaligus supaya bersyukur bahwa dari bahan yang tidak menjanji, bahan yang ino itu ternyata Allah telah memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita. Allah telah mengalirkan kasih sayang dan berikan kehormatan kepada kita sehingga kita dipilih Allah untuk menjadi hambanya. Kemudian tuma kodo ajalah, artinya bahwa untuk bisa hidup itu yang berhubung dengan tin itu sudah ada temponya, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Nah, sedangkan kepastiannya wajalum musaman itu indahu. Kepastian jrenge kedadian kapan kamu mati itu yang tahu hanya Allah. Tapi lama-kelamaan karena kamu tidak diberi tahu tentang kepastiannya, akhirnya yang banyak kalian itu meragukan. Kadang-kadang wani muning ini, wah sehat gak lah mati. Di seakan-akan aman, seakan-akan hak prerogatifnya Allah tentang pengetahuan ajal itu, kamu bisa merubahnya. Sehingga nilai ketauhidanmu menjadi berkurang karena kan antum tamtarun meragukan itu. Itu ayat kedua. Kemudian ayat ketiga. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dialah Allah yang di bumi langit ini Allah selalu ada dan disembah. Allah tahu segala apapun yang kau rahasiakan maupun yang kau perlihatkan. Dan Allah tahu segala apapun yang kau lakukan. Artinya bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak lepas dari pengawasan Allah. Di Allah telah menyebarkan segala sesuatu kasih sayangnya di bumi langit ini. Enek banyu, enek hawa, enek geni, enek lemah, enek bukitan, enek gunung. Itu semuanya adalah tampilan rahmat Allah yang semuanya digunakan untuk manusia. Dan manusia itu oleh Allah diberi tugas untuk beribadah. Maka modal langit dan bumi yang sudah diperuntukkan manusia itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Apa yang sudah dilakukan, mana yang kau manfaatkan dan mana yang justru malah membuat kamu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara umum dua ayat ini artinya menyadarkan kita bahwa Dari satu sisi ciptaan kemanusiaan itu terdiri dari bendawi yang sangat-sangat wadak, yaitu dari lempung yang tumbuh menjadi daging, balung, dan lain-lain. Tetapi dari satu sisi di dalam diri manusia ada sirun, ada rahasia berupa hati, berupa nafsu, berapa ada iman, ada banyak hal yang limpahkan Allah kepada manusia yang sifatnya jadi sebuah sir, jadi sebuah simpenan yang berharga. Dari gabungan antara sirun dan jahrun itulah muncul apa yang kau lakukan. Dari rahasia niat yang ada pada hatimu akan muncul pekerjaan amal yang dikerjakan oleh tubuhmu. Dari rahasia hati yang susah, maka akan muncul sikap-sikap yang menampilkan kesusahan di wajahmu. Itu semua pekerjaan yang kau lakukan itu semua akan dihitung, akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu antara sirun dan jahrun itu memang berbeda. Itu dikatakan dalam diri manusia ada tubuh yang itu berasal dari tanah, dan di dalam diri manusia ada ruh yang itu dari cahaya Rabbul Alamin. Maka jeladrenan lempung yang tumbuh menjadi tubuh ini menjadi wadah cahaya ketuhanan, yang mana cahaya ketuhanan itulah ruh. Di barang siapa yang berhasil membersihkan tubuhnya dari perilaku-perilaku dosa, dan melembutkan itu artinya menghiasinya dengan perilaku-perilaku yang didorong oleh ruh yang suci tadi, maka orang yang demikian biasanya oleh Allah dititipi atau bisa menerima asrarur rububiyah, rahasia-rahasia ketuhanan dan ilmu-ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Jadi yang mudah saja, ketika setrum jasad itu dihentikan oleh Allah dengan tidur, ketika tubuhmu sudah tidak nyetrum lagi dengan rohmu, artinya tubuhmu hidup jasadi, sementara roh keakuanmu masih terus ada, maka di saat itulah kamu bisa mengalami yang namanya mimpi. Selama kamu masih melek, kamu gak akan bisa mimpi. Apa? Ruhmu masih diwadahi oleh tubuhmu. Tapi ketika tubuhmu sudah tidak mengikat lagi kepada rohmu, maka kamu akan banyak pengalaman seperti mimpi itu. Gimana tubuh yang meletak di kamarmu, tapi ternyata rohmu bisa lari-lari kemana-mana. Bisa nyari uang, dapat uang banyak, nyari bangsa tangi. Karena memang berbeda karakter antara sirun dan jahrun tadi. Itu secara umum seperti itu. Sebaliknya, kalau orang itu cenderung mengotori tubuh ini, membenamkan tubuhnya dengan kotoran-kotoran kemaksiatan, membiarkan tubuhnya ini memasuki wilayah-wilayah kotor berupa ittiba'us syahawat, selalu memperturutkan kesenangan-kesenangan. Jadi sing dadi pertimbangan pokok aku seneng budal. Pokok aku seneng budal. Nah, sudah. Kalau sudah begitu in hajabatil anwar. Cahaya-cahaya keilmuan, cahaya-cahaya ketuhanan, cahaya-cahaya kerohanian dirimu menjadi padam. Disinilah maka perlu, ya kalau kamu tanya, nyapa sih sajane kok perlu mondok? Sajane mondok kuwi ya padha wae karo gak mondok sajane. Ning omah ya mangan, ning pondok ya mangan. Tapi yang jelas itu ada semacam keterlepasan diri secara fisik dari makhluk yang selama ini nunggonimu secara fisik pula. Selama ini kowe lak diopeni mbokmu ya ta. Openi mbokmu, openi bapakmu. Maka ada semacam ketergantungan fisikmu terhadap perlakuan-perlakuan ibu dan bapakmu. Nah, itu akan sangat mengungkung kebebasanmu sebenarnya. Dididik diaru-arui, dididik diaru-arui lah. Dari situ justru kamu gak akan sehat tumbuh kerohanianmu. Bergopo tubuhmu dikepung oleh keterbatasan orang tuamu. Nah, karena itu lepaskan dirimu dari keterkungkungan itu dengan cara kamu mondok. Tapi mergo awakmu masih sangat lemah, iki disambangi, iki disangoni. Mestine ora usah. Untuk belajar memahami rahmat Allah yang ada di mana-mana, jane ora usah disangoni barang ora usah. Tapi karena ini namanya sifat pelatihan, maka masih perlu disangoni. Jane lek kowe kepengin dadi wong ampuh kaya Nabi Musa ya. Dikinterno kali. Ora usah disangoni. Sakat dikit terno kali, isik cuwilik lho. Bayi lah kowe kan wis gedhe. Dilek kowe ning pondok kok ora kerasan ya. Keduk kuburan ae ben gak mulai. Lah piye? Dilek wong ning kuburan kan gak mulai. Pondok iso mulai. Sakit kuwi lek wis mulai terus. Wis penak, padha ae. Ajar memahami tauhid, belajar merasakan bahwa kasih sayang Allah itu ada di mana-mana. Di masa saluran sing wong tua kaya dibuntoni, ning Allah menyalurkan kasih sayang liwat yang lain. Karena Allah ada di mana-mana, itu tadi disebut wallahu fis samawati wal ardh. Allah itu mengalirkan seluruh kasih sayangnya di bumi langit ini. Jadi selama kowe sing isore langit ning dhuwure bumi, jadi kamu masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek kowe ning jerone langit-langit omahmu, di bumi lantai rumahmu, nah, kamu hanya berkisar-kisar di dalam rumah itu saja. Paling-paling kowe ya jaluk kelomboke, jaluk miboke ngono ae. Itu nanti justru akan menghambat kedewasaan. Nah, kedewasaan itulah yang digambarkan menjadi al-asrar, apa saluran rahasia dari Allah sehingga orang menjadi mulia. Nabi Muhammad tinggal mati bapake. Ya toh? Apa yang ngono? Gue pengen kayak Nabi Muhammad ya. Ditinggal mati bapake. Masalah ana orang mati piye lah ya. Makanya mondok. Dengan mondok maka kamu merasa seakan-akan enggak ada bapak. Maka kamu akan siap menerima Iqra bismi rabbik lah ngono ta. Nek kowe sing gandol bapakmu ya ora iso Iqra bismi rabbik. Iya. Itu teori nilai kowe pengen oleh ilmu, pengen oleh kemuliaan, maka kamu harus punya keberanian untuk lepas dari orang tuamu. Kowe sukmos. Tak balik tak omongno ta. Kayu jati iki lek ning alas paling-paling dienggo susuh rayap. Tapi lek metu ke alas, budal ning Jepara kono, ya bener ning kono diketoki, ditatai. Kan terus dadi kursi sing apik larang regane. Lah awakmu kok pangane ngomah ae lah. Ujug-ujug dulan kancamu. Kok ketok nakalmu, kok masuk kowe dadi wong dinyek tanggamu dhewe lah. Jauh beli ake diinge beli seamis si ya omong gak pernah-pernah lah. Tapi lah aku yang mondok minggat boleh pondok turun mbak biye mulai-mulai mau rawis gede pinter lah itu dapatkan sirun min asrarillah yang tidak didapatkan oleh teman-teman. Nabi Yusuf mondoknya dipaksa malah dijegurnya sumur ya monoknya sih di neng penjara pitung tahun. Wela pena. Bro, ini iso ngrungokne radio, iso bal-balan. Padahal apa digurus umure kok. Tuh. Di kamu itu seperti lumpur, tapi kalau kamu berhasil menata lumpurmu dengan racian-racian ketuhanan, dengan ilmu maksudnya, mencari ilmu yang bermanfaat, melatih diri beribadah yang tertib, maka kamu akan dititipi oleh Allah Ta'ala, dititipi hikmah, dititipi rahasia-rahasia kehidupan. Umumnya wong Jawa ngarani dadi wong apa. Kalau kamu gak bisa menahan diri terhadap keinginan-keinginan tubuhmu, dimangan turut dimangan, pengen dulan turut dulan, pengen seneng-seneng turut seneng-seneng, gak pernah bisa menahan diri, kamu nanti justru akan kekuel oleh dirimu. Maknanya piye? Lek awakmu wis mati secara fisik, maka ruhmu melok mati dan itu tersiksa. Tapi lek kowe terlepas dari tubuhmu, kamu lari menuju kepada keagungan Tuhanmu dengan cara mencari ilmunya dan menjalani peribadatannya, maka akhirnya tubuhmu akan ikut menjadi fisik yang mulia. Oh. Itu amplop kuwi lek isine tisu bekas umbel karo amplop sing isine surate sang kekasih akan berbeda sekali cara memperlakukan. Awak yang ngono, awak iki lek isine mung golek pangan ae, ibarate mung dikebeki calon tai. Ya ta? Pangan ae pengen seneng-seneng iki kebeki calon tai. Tapi lek awak bongku tancapan nama-nama Allah yang agung, awak mbok tancepi ilmu Allah yang maha luas itu, maka fisikmu akan ikut mulia. Dibaca ora tegas. Awang wong salirian katut. Ada. Tapi ojo bongku tujuan. Wis mesti katut kok. Mesti ada asrar dari Allah mesti akan diberikan. Soal bentuknya terserah Allah, kamu gak usah membatasi. Boleh membatasi malah cilik nah. Wah, tak wiridan aku 40 dino ben duit wakah kecilian penjaluk. Yes, pokoknya wiridan 40 dino pamane ngono. Ya latihan aja hatiku tak tancapkan menghadap Allah, sementara fisikku biar tumbuh dengan sendirinya. Wong emas yo tak gue eling-eling apa-apa, ampekan iki ora usah ngatur tok. Eh, upama kowe muni lah, lah, illallah, lah, illallah, lah, lah. Illallah ampekan kan pangga ya. Upama kowe gak melu wiridan gletak ning kamar yo pangga ampekan. Ya. Nah, tapi kan beda. Ketika kamu muni la ilaha illallah di situ ada bendera tauhid. Sementara ketika kamu telentang tidur di kamar, itu jenenge daging lumbruk, sunduyu balung dikemuli sarung. Tuh, kak, carilah ilmu. Walaupun mungkin ilmu itu berada di sesuatu yang asing. Tulubul ilma walau bisin, maknane senajan mungkin daratan Cina saat Rasulullah bersabda itu belum ada agama Islam di sana. Tapi ternyata juga banyak hikmah di sana. Karena hikmah itu ilmunya Allah, cari sampai ke sana. Perlu sampai meninggalkan tempat tinggalmu. Gedang kuwi lek ora gedang lepas sangka mboke, ora bakal oleh mboke gak mati. Tapi lek kowe gelem pisah karo mbokmu, tapi salah-salah kowe disi awakmu. Tak begitu. Mungkin mbokmu urung iso maca jurumiyah kowe wis iso, lha iku berarti wah dhisik. Kowe panggane nggone mbokmu, paling-paling ngewangi dodol, ngewangi anu, kudu njaluk opah sangu sithik. Abae ngono sangu bang. Ora dewasa-dewasa. Wah-wah. Tapi lek gelem bedok andiri mencari kemuliaan sendiri, justru itu akan cepat berbuah. Oleh aduh-aduh ngene. Eh, diwocok kita be. Bismillahirrahmanirrahim. Usir Murah Labid, halaman 230, baris ke 7 dari bawah. Waladhi kholakokum. Bata'i kusya Allah iku aladhi pengeran kholakok kangus dati akan sopoladhi. Kuming siro kabeh mintilin saking ndut. Kumpur linek. Aya anallah tegese satemene Allah iku khalaqa. Dadekake sapa Allah jami'al insani saking sakabehane menungsa didadekno min Adama saking keturunan Nabi Adam. Sedangkan wa Adamu utawi Nabi Adam iku kanaus ana sapa Nabi Adam iku makhlukon diciptakaken min tinin saking endut. Mulane fali hadza sabab mongko krana iki sabab. Sabab wa Adamu kana makhlukon mintinin ola dawu sapa Allah Gusti Allah dawu huwallazi khalaqakum mintinin wa utai Gusti Allah iku aladhi pangeran khalaqa kang wis dadiake sapa ladhi Allah sira kabeh mintinin saking dud linet amin jami'i anwa'ihi tegese saking sekabiane pira-pira macem-macem linet. Bahasa liyane dikatakan sari bumi. Wetan bumi kulon, bumi tengah, bumi kelor, bumi kidul. Sari-sari bumi ada pada manusia. Lane falidali kamu kokrono mengkono-mengkono. Min jami'i anwa'i berbagai macam dud. Ikhtilafat dadi bido-bido po'alwanu bani adama piro-piro rupane bani adam. Enak sing ireng. Enak sing kuning kaya lempung. Enak sing putih kaya padas, ngono ya. Enak lemah putih, enak lemah ireng, enak lemah abang, lemah kuning. Wong yo ngono, enak wong sing abang. Enak sing awu mateng. Lempung sing coklat. Enak sing putih kaya bule. Enak sing ireng. Sing untune tok. Ya, ikhtalafat wa ujilat lan dijiladreni apa tinatuhum jiladrenane bani Adam dijiladreni bilma il adbi kelawan banyu kang tawar wal milhilan kang asin wal murilan kang pahit dijiladrenane menungso kuwi sing dinggo ngluluh. Lemah ki ben iso dadi tin, dadi luluh. Kuwi kan kudu dicampur banyu. Banyune iki enek sing banyu pahit, enek sing banyu tawar, enek sing banyu asin. Mulane akhire kelakuane wong ya beda-beda, enek sing pahit, enek sing asin sedep, enek sing hambar sepoh. Alidzalika krana mengkono-mengkono ujinat ikhtalafat dadi beda-beda apa akhlakuhum pira-pira akhlake bani Adam. Wa aidon lan maneh innal insana sak temene menungsa iku makhlukun diciptakaken. Diciptakaken minal mani saking mani. Wal mani utawi mani iku innama yatawalladu angin mestine muncul apa mani terjadi apa mani terjadi bilma'i kelawan banyu minal ardiyati. Minal ardiyati saking piro-piro panganan. Ardiyah itu giza. Terus ngalesite zale jadi zet, jadi gizi. Ardiyah. Nabatiatin kang bongsor pukulan. Lho. Minal ardiyati. Waya utai ardiyah, panganan, gizi. Yang namanya gizi, iku imma hawani hayawaniyatun, ono kalane gizi hewani, au nabatiyatun, utawa gizi nabati. Artinya kandungan gizi itu ada yang muncul dari binatang, ada yang muncul dari tumbuh-tumbuhan. Pahalul hayawaniyati kemongkau tai tingkai gizi hayawaniyah iku kalhali kaya dini tingkah ikai fiyati tawaludil insan yang dalem carane metune menungso. Wabakolan isi tetep opo antakuna arep yang tak ono pahal ardiyatu panganan ana iku nabatiatan bangsa nabati. Mulane fata bata mongko tetep apa anal insana sak temene menungso iku makhlukun diciptakaken minal ardiyati saking pira-pira panganan gizi an nabatiati kang bangsa tukulan. Isi piye to? Wong kewan iku kewan kuwi sakjane ya kaya menungso ngono lho. Mangan-mangan tumbuh-tumbuhan. Diketoke menungso ya mangan kewan ning sejatine ya tetep mangan tumbuh-tumbuhan. Suket dipangan wedhus, wedhus dipangan wong. Nah, berarti apa sebenarnya manusia itu pun sebenarnya dari tumbuh-tumbuhan. Semuanya walaupun ada yang lewat datang. Mulane wala syakalan ora mamang. Apa ana sak temene ardiana batia iku mutawali datun metu minat ini saking lempung saking lemah. Wane fasa bata mongko tetep apa ana kula insanin sak temene saben-saben menungso iku mutawaladun den tokaken minat ini saking ndut. Wakala lan dawuh sapa Al-Madawi inal insana saat temene menungso iku makhlukun den ciptakan ibtidaan yang dalam kawitane mintinin saking dud. Dikhobarin krono ono hadis rupane hadis ma min mauludin yuladu illa wabazru we illa ya apa bak we Amin mauludin ora ana utawi saking wong kang den lahiraken anak kang dilahiraken yuladu kang dilahiraken sapa maulud illa wa yuzaru kejaba mesti wis ditaburi wis ditaburi apa maulud alan nutfati ing atase nutfae ditaburi mintura bi khafrotihi saking lemah utawa awu kuburane maulud. Setiap anak itu yang dilahirkan itu jladrenan nutfahnya mani yang dijadikan manusia itu ada campuran ada taburan dari debu dari lebu, dari tanah, yang tanah itu nanti akan menjadi kuburannya. Wa ayyam mangkana, wa ayyam malan lan eng endine opo ay lan eng endine, barang kanak ono sopal insano menungso, artinya apapun yang terjadi pada manusia, entah itu dari debu atau itu dari mani atau itu dari apapun, maka sebenarnya tetap itu menjadi bukti kekuasaan Allah. Fafihi mongko iku tetap ing dalam insan min wuduhi dalalati. Fafihi mongko iku tetap ing dalam insan min wuduhi dalalati. Utawi saking pertelane petunjuk petunjuk ala kamali kudrati ing ngatasé sampurnane kekuasaane Allah Ta'ala. Alal ba'si ing ngatasé tangi saka kubur. Oh, berarti minnya itu min bayaniyah ya. Min bayaniyah. Kemudian kobarnya muktadaknya fihi itu adalah lafal malayakfa itu. Balik ini. Wa ayam malang ing endine barang karena ono sopal insanu menungso. Jadi dari manapun manusia itu dijadikan. Fafihi moga iku ing dalam insan ma utawi barang. Ano? Langsung unai. Fafi moga iku ing dalam insan ma utawi ono barang layak fakang ora samar opo ma. Sing ora samar iku opo rupane min wuduhi dalalati. Saking pertelane petunjuk ala kamali kudrati ing atase sampurnane kuasane Allah Ta'ala. Woso alal baksi yang ngatasi nangekno songko kubur. Ngono maksudnya. Jadi dimanapun dia nanti berada, dikubur dimanapun dia, maka dari bahan itulah nanti Allah akan menumbuhkan lagi menjadi manusia baru lagi. Fa'in naman mongko satemne pangeran. Kodaro kang kuwasa sapa manala ihyai ma ing atase nguripaken barang lam ya summa kang ora bisa ngambu sapa ma raihatal hayati ing ambune urip petu babar kwisan iku fa'inaman kepada inna Tuhan yang telah mampu menghidupkan makhluk yang ketika itu sama sekali berbau hidup saja enggak. Awakmu ki asale lak gak ana apa-apa blas. Blas gak ana apa-apa awakmu kok ujug-ujug moro dadi ana awakmu iki kan. Bisa wong gawe ngono iso ngono. Iku kana ana sapa man Allah ala ihya ima ing atase nguripaken barang corona kang wis barengi ha ing corona ha kang wis barengi apa maha ing hayat mudatan ing dalam sak mangsa iku azharu azhara luwih pertelo apane kudrotan kuasane. Kese lek Gusti Allah nguripno barang sing ora tau urip blas ae iso ngono. Nguripno barang sing ora tau urip blas, kowe biyen lak gak urip blas ta. Lah saiki kok teng jegelek iso urip. Maka ketika nanti menghidupkan lagi kamu setelah mati nanti dan kamu pernah hidup ya mesti ae luwih gampang. Wong ora ana tulisan blas ae kok iso nulis. Apa meneh nang tipake tulisan isih. Nulis yo luwih gampang. Ngono lho maksude kuwi. Itu menunjukkan bahwa Allah memang maha kuasa. Suma kodho nuli nentokaken sapa Allah ajalan ing tempone urip. Jenenge mati. Tempo urip ki entek jenenge mati. Ae khososo. Tegese wis nentokake sapa Allah. Sapa Allah kusala mau takuli akadin ing matine saben-saben siji. Mau takuli wakitin ing matine saben-saben wong siji duwaktin muayanin kelawan waktu kang tertamtu. Wadhalika taksis utai mengkono-mengkono nento akan waktune mati iku ta'alukun ta'iku ta'aluku masyiatihi ta'ala. Hubungane kersane Allah Ta'ala ngersakno biiko idhalikal maut yang dalam niba akan mengkono-mengkono kematian fidhalikal waktu yang dalam mengkono-mengkono waktu. Jadi ibarat kamu itu seperti seperti air yang mengalir, seperti air yang mengalir, maka aliran air itu tadi akan berhenti di sebelah mana, itu yang menentukan Allah. Wajalun musamma, wajalun utawi tempo musamman kang mesti tentokaken iku indawa nang ngersane Allah. Ae kadun muayyanun, isi batas kang mesti tentokaken libak sikum maring tangi sira kabeh jami'an sekabeh minal barzahi saking alam barzah iku indawa nang ngersane Allah. Jadi ada qada ajalan, kemudian ada ajalun musamma, yaitu kapan kamu nanti dibangkitkan lagi dari kuburmu, itu yang tahu juga hanya Allah sendiri. Ruwiyat dan riwayatakan an ibni Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anallah satemene Allah taala iku qada wa sementokake sapa Allah likulli ahadin kedua saben-saben wong siji nentokake ajalaine ing ajal loro. Ada dua tempo yang disediakan Allah untuk setiap orang. Ajalan rupane ajal siji min maulidi saking lahire ahad ila mautihi maring matine ahad. Tempo hidup dari mati, dari hidup, dari lahir sampai mati. Dan ada lagi wa ajalan lan tempo mongso wektu min mautihi saking matine ahad ila mapasihi maring tangine maneh dari kiamat nanti. Berapa tahun kamu di kuburan sampai nunggu kiamat? No. Itu yang tahu hanya Gusti Allah. Berapa tahun kamu bertempat di bumi ini sekarang? Itu yang tahu juga hanya Allah. Baingkan mongko lamun ono. Mongko lamun ono sopo ahad iku baron wong kang bagus takian kanta kawa awasulan kang akeh nyambung elirohi memaring sudulur zita mongko ditambahi lau kedui ahad opo min ajalil bakti saking tempone tangi songko kubur bi ajalil umri ing dalem tempone umur. Wa ingkana lamun ono sopo ahad iku fajiron lacut koti ankang seneng medot lirohi memaring sedulur nuki somongko disudo sopo man sopo ahad disudo min ajalil umri saking ajalil umur. Wazidalan ditambahi fi ajalil ba'ati yang dalem tempone tangi songko kubur. No. Yang menukui gaduhe. Wongela api karo Gusti Allah umure sing ning donya ditambahi umure sing ning kuburan disudo. Kan ning kuburan enak umure sampe ngenteni kiamat kuwi. Patine sing mati donya iki diundur. Nah, mergo wong apik, mergo sing dibutuhno wong akeh. Tapi lek umure lek wong kuwi wong wis gak kena disana ora nek gunane urip karo Gusti Allah biasane diajokne umur ajale diajokne umure sing ning akhirat sing ning apa sing ning alam kubur disudo. Ngono jareke riwayate sahabat Ibnu Abbas. Wakolawan dawuh sapa hukamaul Islam biro-biro ahli hikmahe wong Islam analikuli insanin saat temeniku kedua sabun-sabun menungso opo ajala ini ajal loro. Ada dua ajal ahaduma tai salah sijine ajala ini ku al ajal utobinia ajal alami wasani utai kangkapeng pintu ku al ajal utikhtiromia ajal kecelakaan. Jadi kematian itu ada dua, ada kematian alami memang umurin tek itu. Ada kematian karena memang terusak fisiknya dirusak sehingga apa tidak layak untuk ditempati roh lagi. Pala ajal tabiatu mengkote ajal tabii ajal alami ya uzraita ajal tabii ku alati ajal lau bakya lamono isih tetep apa zalikal mizaj mengkono-mengkono campurane awak ana iku masunan terjaga minal a'rodi saking pira-pira barang kang anyar teko, gangguan kang anyar teko, al-khori jihati kang bangsa njaba lantahat mongko yektine isin dadin tek apa mudatu bako ihi mangsane tetepe mizaj ilal waktil fulani maring waktu kang tertentu. Yang namanya ajal tobi itu ajal kelayaan tubuh untuk hidup itu jenenge ajal ajal tobi'i. No, keserasian antarane nyawa dengan fisiknya itu serasi, maka itu namanya ajal tobi'i. Jadi seandainya tubuhmu yang dicampur berbagai macam pertimbangan tubuh ini masih terjaga, tidak sampai dirusak dari luar dirinya, maka apa? A'rod itu lantahat mudata bako ilal waktil fulani. Dia akan tutup sampai waktu tertentu. Nah, sedangkan wal ajalul istiromiyatu utawi ajal istiromiyah, ajal kecelakaan ya utawi istiromiyah iku alati ajal tasulukang hasil opolati bisa babin kelawan sabab minal asbabi saking pira-pira sabab al-khorijiyati kang bangsa njaba. Contohnya kalgorki kaya dini kerem wal harki lan kobong walad hil khasarati lan dintuk biro-biro kegermetan bahwa ilialan liane mengkono-mengkono sabab rupane menal umuri saking biro-biro perkoro al-mu'dilati kang bisa menjadi penyebab kematian para akan. Ya senajan ngono ternyata apa dari seluruh kekuasaan itu nek wong jatahe panjen gak paham, wong jatahe panjen gak percaya karo kekuasaane Allah ya panggah ragu-ragu. Suma antum nuli tawi sira kabeh kutam taruna padha-padha ragu-ragu sira kabeh. Ae suma ba'da zuhuri. Zuhuri misli hadhil hujjatil bahirah. Disin nuli sakwuse pertelane sepadane iki-iki hujjah argumentasi al-bahirati kang pertelo antum utawi sira kabeh ayuhal kufar e wong kafir iku tungkiruna padha ngingkari sira kabeh sihata tauhidi ing benere tauhid lisani iki duwe pangeran kang gawe. Artinya yang bisa begitu itu satu-satunya yang bisa gitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lha wis jelas ngono kok kowe padha ingkar. No. Au summa ba'da musyahadatikum utawa nulis sawise nyekseni sira kabeh. Nyekseni fi anfusikum ing dalam awak dhewe sira kabeh. Nyekseni minasyawahidi saking pira-pira kesaksian. Rupane ma barang yakto ungkang bisa mutus apa ma asyaka ing keraguan bil kuliyati kelawan keseluruhan. Dengan kejadian riil bahwa kamu tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi mati, dari mati jadi bangun lagi. Kamu dari bumi yang lendut elek jadi menungso sing ganteng. Dan semuanya itu sudah dilakukan oleh Allah dengan begitu jelasnya. Duwis kaya ngono kok antum utawi sira kabeh ayuhal kufaru e wong kafir iku tas tabang itu ngalap nganggep adoh sira kabeh nganggep mustahil sira kabeh wuku al-ba'si ing terjadine ba'as tangi songko kubur. Padahal jelas waman utawi pangeran kodaro kang kuwasa sapa man alat ibtidai ing ngatasé ngawiti fa huwa mongko utawi man alal i'adati ing atase balekno iku akdaru luweh kuwasa. Kalau Allah bisa membuat lalu Allah mematikan dan lalu membangunkan lagi, yaitu sesuatu yang sangat jelas. Wong gawe sing asale gak ana dadi ana iso mosok to gawe karek balik notoe gak iso. Wala ayat tuh mengkotai ayat al-ulakang pertama. Ayat pertama mana? ayat 2, walladzi khalaqakum min tinin dan seterusnya itu adalah apa? Dalilun jadi dalil. Iku dalilu tauhid jadi dalil tauhid. Oh, ayat pertama sing diingi. Wa tsaniyatu taikang kaping 7 iku dalil ba'si dadi dalile ba'as. Dalile tangi saka kubur. Wa taikusi Allah iku Allahu wa taikusi Allah iku Allahu Allah. Iku fis samawati tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi wa fil ardi lan ing dalem bumi. Ai wa huwa. Wa tai Allah. Iku aladhi pengeran ita sofa kang persipatan sopo aladhi bil kholqi kelawan bisa bil kholqi kelawan bisa gawe. Dialah Allah yang telah membuat segala sesuatu di langit dan bumi. Huwa ya Allah iku al makbudu kang disembah bisamawati yang dalam piro-piro langit wal ardi lan bumi wal mutasarrif lan kang mengelola fi ma ing dalem langit lan bumi. Ya lamu wis ngerti sapa Allah sirrakum ing rahasia sira kabeh. Fil qulubi ing dalem pira-pira ati, rupane minat dawahi saking pira-pira pengakuan-pengakuan minat dawahi saking pira-pira penarik. Dawahi motivasi-motivasi wasawari filan kang ngengokaken. Di dalam hati itu kan ada daya tarik, di dalam hati juga ada yang membelokkan. Itu sangat rahasia. Kayak kowe ngaji ngene iki, atimu ketarik ning ndi, ngadep ning ndi, ngono jane ana bedane. Masya ketoke lungguh ngadep kitab ning atine pengen ndang bal-balan ngono ya iso. Jenenge sirakum. Di situ ada penarik dan di situ ada pemaling. Yang memalingkan hati dari apa yang dihadapi atau yang menarik hati sehingga menghadap itu Allah tahu semua. Wajah rokum lan ngedeng sira kabeh il jawarihi ing dalam pira-pira nggawetane awak rupane minal akmali saking pira-pira ngamal. Waya lamulan ngerti sapa Allah maing barang taksi gunakan podo agawe sira kabeh ae muktasabakum tegese ing gawean sira kabeh. Gawean sing piye? Gawean sing kira-kira engko berhak ngono. Untuk diberikan pahala atau diberi siksa. Aima tegese gawean tastahiquna. Kang ngehaki sira kabeh ala fi'likum ing ngatasé agawe sira kabeh rupane minnas sawabi saking ganjaran wal iqobilan siksaan. Allah tahu pekerjaan mana yang akan menumbuhkan siksaan dan pekerjaan mana yang akan menumbuhkan pahala. Semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'tihim min ayatin ayati rabbihim. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat telah kita ikuti Mutiara Senja, kajian tafsir Al-Quran Nurul Hadi karya Imam Nawawi Al-Bantani bersama Kyai Haji Imron Jamil dari Jombang, Jawa Timur. Simak dan ikuti kajian selanjutnya hanya di 87,6 Radio AHFM. semuanya pagi di akhir pekan bersama penyiar-penyiar kece di AHFM, ditambah keseruan bareng Gus Ahmad Rifai di Ngopi, sebuah program terbaru Ngobrol Pagi, mengangkat soal permasalahan-permasalahan zaman now setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di 87,6 Radio AHFM. Telah hadir Shaker Water, air minuman dalam kemasan. Cocok bagi Anda yang mau mengadakan segala macam kegiatan, pengajian, majelis taklim, rapat, arisan, dan bisa diminum sehari-hari. Pesan Habib Syekh dalam launching Shaker Water. Shaker Water. Shaker Water ini dibuat untuk Shaker Mania, khususon, dan untuk siapapun yang mau minum. Shaker, semua dimanapun berada harus minum Shaker Water. Di mana tempat Shaker Mania, kudu ngombe Shaker Water. Shaker Water aji. Segera dapatkan Shaker Water di agen-agen terdekat Anda untuk wilayah Sukoharjo di Butik Al-Hidayah, Jalan Insinyur Soekarno 38, Solo Baru. Telepon 085-1038-777 atau di Pondok Pesantren Darul Hidayah, Bularejo, Sukoharjo. Telepon 0271-599-1166. Wa lahu rutbatul 'ala.